قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat memiliki tiga syafa'ah. Ya. Tiga syafa'at di sini bukan menunjukkan pembatasan. Wa illa Nabi sallallahu alaihi wasallam punya syafa'at-syafa'at yang lain. Tapi yang dimaksud di sini salah syafa'at ay a'zamuha. Yang paling agung dari syafaat-syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Amma syafa'atul ula, adapun syafaat yang pertama. Fa yashfa'u fi ahli al-mauqif. Maka beliau memberi syafaat terhadap ahlul mauqif, orang-orang yang tinggal di padang mahsyar, hatta yuqda bainahum, agar kemudian ditentukan kedudukan mereka, yakni dalam rangka fasrul qada, ba'da ayataraja al-anbiya, setelah para nabi mereka menyuruh kembali dan mereka tidak bisa memberikan syafaat itu. Inilah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Ya. Syafaat yang khusus yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah minta kembalinya para nabi dan mereka tidak mampu beri syafaat. Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam an syafa'ah, tidak mampunya mereka beri syafaat hatta tantahiya ilaih, sehingga kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan al-maqamul mahmud. Tempat yang terpuji yang didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam doa azan. Madza ya ikhwanana? اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم. يعني الشفاعة العظمى. أما الشفاعة الثانية دابون شفاعة yang kedua. Fayashfa'u fi ahli al-jannati ayyadkhulu al-jannah. Maka beliau memberi syafaat terhadap penduduk syurga agar mereka masuk ke dalam syurga. Naam. Sebab ahlul jannah tidak akan masuk kepada ke dalam syurga sampai mereka diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sana ada pula syafaat yang lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miliki, yaitu syafaat kepada penduduk surga untuk semakin ditinggikan derajatnya di dalam surga. Sudah masuk dalam surga. Naam. Wa hatani syafa'atani khassatan lahu. Kedua syafaat ini khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma syafa'atu tsalitsah. Adapun syafaat yang ketiga. Fa yashfa'u fi man istahaqqa an-nar. Maka beliau memberi syafaat kepada orang yang berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ya, lalu mereka tidak jadi masuk ke dalam neraka. Naam. Atau yang telah masuk dan dikeluarkan. Minta dikeluarkan. Wa hadhihi syafa'atu lahu wa lisairin nabiyyin wa siddiqin wa ghairihim. Adapun syafaat ini bagi Rasulullah dan bagi seluruh para nabi, para siddiq dan selain mereka para solehin, ya, bahkan para malaikat. Nah, mereka semua memberi syafaat. Fayashfa'u fi man istahaqqa an-nar an la yadkhulaha. Maka beliau memberi syafaat terhadap orang yang berhak masuk ke dalam neraka agar mereka tidak memasukinya. Wa yashfa'u fi man dakhalaha ay yakhruja minha. Dan memberi syafaat terhadap orang yang telah masuk ke dalamnya untuk keluar darinya. Wa yukhrijullahu minan nari aqwaman bighairi syafa'ah. Dan Allah mengeluarkan dari neraka beberapa kaum tanpa syafaat-syafaat mereka. Tapi semata-mata dengan fadlullah wa minnatullah. Bal bifadlihi wa rahmati. Wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Maka tinggallah di dalam surga. Masih ada sisa dari orang-orang yang memasukinya dari penduduk dunia. Nah, ini masih banyak yang kosong. Padahal ahlul jannah semua telah masuk ke dalam syurga. Fayunsyi'ullahu laha aqwaman fayudkhiluhumul jannah. Maka Allah menciptakan untuknya beberapa kaum, ya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala masukkan mereka ke dalam syurga. Untuk memadatkan syurga itu. Naam. Nas'alullah al-jannah. Qala syarihul allama Muhammad Khalil Harras. Dan syaikhuna Muqbil ibn Hadi al-Wadi rahimahullah punya pembahasan khusus, kitab khusus permasalahan syafaat. Beliau kumpulkan seluruh dalil-dalil. Naam. Ya. Berkenaan tentang syafaat yang sahih dan sebagian beliau sebutkan yang dhaif dalam rangka tanbihul ummah. Naam. Ya, pernah lihat ya Khwan? Pernah? Punya itu? Hah? Nah itu pinjam itu. Pinjam dari Ana. Ada yang lain yang punya? Naam. Walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati thalathu syafa'at. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat memiliki tiga syafa'ah. Lalu kita sebutkan bahwa salat di sini yang dimaksud adalah a'zamuha. Yang paling besar dari syafa'at itu. Fa aslu syafa'ah asal dari kata syafa'ah min qaulina syafa'a kadza bi kadza. Idza dammahu ilaihi apabila digabungkan kepadanya. Ya, wa summiya syafi'u syafi'an maka dinamakanlah asy-syafi' yang memberi syafaat sebagai perantara itu dinamakan syafi' li'annahu yadhummu talabahu wa raja'ahu ila talabi al-masyfu'ilah. Ya, Jadi ini asal katanya dari misalnya ini satu orang. Orang ini mencari sesuatu, meminta sesuatu. Ya. Lalu datang lagi satu, ya. Satu ini datang lagi juga mencari sesuatu juga yang sama dengan yang diinginkan oleh yang pertama, lalu digabungkan. Lalu digabungkan, maka dinamakanlah syafa. Ya, oleh karena itu syafa juga, istilah syafa itu lawan dari witr, ganjil. Syafa artinya apa? Genap. Nah, ini asal kata. Li'annahu yabummu talabahu wa raja'ahu ila talabil masyfu'ilah. Karena dia menggabungkan permintaannya dan harapannya kepada permintaan yang dijadikan padanya sebagai perantara. Wa syafa'atu minal umuri allati thabatat bil kitabi was sunnah. Syafa'ah termasuk perkara-perkara yang telah thabit, ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an was sunnah. Wa ahadithuha mutawatirah, hadith-hadithnya mutawatir. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Siapakah yang mampu memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini menunjukkan bahwa Allah tidak menafikan secara mutlak syafaat itu. Tapi ada syafaat yang ditolak, ada syafaat yang diterima, yaitu berdasarkan izin Allah. فَنَفَى الشَّفَاعَةَ بِلَا إِذْنٍ فَنَفْيُ الشَّفَاعَةِ بِلَا إِذْنٍ. Maka penafian syafaat dengan tanpa izin, إِثْبَاتٌ لِشَّفَاعَةِ مِنْ بَعْدِ الْإِذْنِ. Ini menunjukkan, menetapkan syafaat tersebut apabila telah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. قَالَ تَعَالَ عَنِ الْمَلَائِكَةِ. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang para malaikat. Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak dari kalangan para malaikat di langit-langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, kecuali setelah diizinkan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki dan diridai. Maka di dalam ayat ini disebutkan dua syarat syafaat. Syarat yang pertama izin, dan syarat yang kedua adalah ar-ridha. Izin di sini dua hal, izin kauni dan izin syar'i. Ar-ridha juga dua perkara. Ya, ar-ridha anisyafi' waridha anil masyfu'ilah. Ridha terhadap yang memberi syafaat, dan ridha pula terhadap yang diberi syafaat. Fabayanallahu syafa'at as-sahihah. Maka Allah menjelaskan syafaat yang sahih. Wahiyallati takunu bi'idhni. Dan syafaat itu adalah syafaat yang berdasarkan izin Allah. Waliman yartadi qawlahu wa amalah. Dan siapa yang diridai perkataannya dan amalannya. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab.